Mitra bisnis, terkait ramainya desakan untuk membubarkan ormas anarkis, perlu dipertanyakan apakah pembubaran adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Ada yang berkomentar, penegakan hukumlah solusi yang tepat karena ormas yang dibubarkan bisa saja terbentuk lagi dengan nama lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ranto Simanjuntak. Pak Ranto, apa komentar Anda? Kalau pendapat saya mengatakan saya setuju dengan pembubaran apabila memang satu ormas itu sudah mengancam kesatuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Karena memang kita jangan bicara bagaimana proses pembubarannya, tapi apakah ormas ini dalam melakukan kegiatannya itu dapat mengancam kita dalam bernegara. Karena seperti yang sudah kita tahu bersama, dalam semua kejadian, hampir semua tindakannya selalu mengatasnamakan satu agama tertentu. Agama yang dibawakan itu belum tentu semua yang menganut agama yang sama dengan ormas tersebut juga mendukung. Karena faktanya mereka juga merasakan bahwa itu tidak baik, tidak benar. Nah, ini yang dituntut masyarakat sekarang ini kepada pemerintah. Kepada pemerintah dia meminta seolah-olah ada nggak negara ini dan ada nggak hukum dalam melindungi kami terhadap tindakan kebrutalan dari ormas ini. Itu yang dituntut masyarakat. Nah, sekarang pada saat itu ditanya kepada pemerintah, pemerintah membalikan seolah-olah ya tindakan yang melanggar ada proses hukum, kan gitu. Kalau proses hukum, mereka akan bertanya lagi, bagaimana mungkin suatu ormas bisa melakukan tindakan seolah-olah bebas dan tidak ada kayak semacam tindakan dari pemerintah yang ngotot untuk mengatakan bahwa ini harus dibubarkan atau ini tidak baik untuk kenegaraan. Itu tidak ada sikap itu yang muncul di negara ini. Sehingga masyarakat seolah-olah mengatakan kemana polisi, kemana pemerintah pada saat ada ormas yang seolah-olah bisa melakukan kegiatannya atau terornya dengan tidak ada hukum seolah ada di negara ini. Kalau kita ditanya bagaimana prosesnya, memang jelas itu adalah proses hukum pembubarannya. Ya, pembubarannya itu sebenarnya tidak usah menunggu proses hukum kalau memang ini mengganggu stabilitas kenegaraan maupun pemerintah Indonesia. Bisa kok langsung dibikin keputusan dari pemerintah bahwa organisasi ini terlarang. Sihannya pernah dicapkan kepada PKI. Organisasi terlarang dan tidak boleh siapapun mengikuti organisasi ini. Dan itu akan dilakukan tindakan hukum. Enggak apa-apa. Pemerintah boleh punya hak karena selama itu dapat mengganggu stabilitas kenegaraan. Kalau mengenai bagaimana cara pembubarannya, tinggal Menteri Kehakiman yang bisa menyatakan atau membekukan melalui adanya permintaan dari Presiden atau Mendagri. Peraturan seperti apa sebenarnya? Kalau peraturan di negara ini sudah cukup banyak, Mas. Cuman berani tidak kita melaksanakan sekarang ini yang jadi pertanyaan. Karena seolah-olah kenapa dulu bisa tidak ada di zamannya Pak Harto, kita bilang. Kenapa sekarang begitu bebas? Berarti kan pelaksana pemerintahnya yang tidak konsisten dan tidak tegas kelihat gitu. Seperti omongan umum saat ini kan sedang berjalan, negara ini seperti autopilot gitu. Ini yang terjadi, masyarakat sendiri yang melakukan penolakan, masyarakat sendiri yang melakukan pembentengan terhadap diri dia. Sementara kepolisian yang katanya ada, pemerintah yang kelihatannya ada, pemimpinnya, tapi tidak dirasakan oleh masyarakat. Ini yang menjadi seolah-olah masyarakat merasakan bahwa apakah negara kita ini masih perlu polisi lagi? Karena nyatanya di dalam setiap dialog di televisi, seolah-olah kepolisian ditanya mengenai kenapa begini, polisi mengatakan itu kan kalau mengenai ormas, keputusannya Mendagri. Mendagri lagi tanya, kalau mengenai tindakan kriminalnya harusnya kepolisian. Nah, kepolisian sudah melakukan tindakan, seumpama sudah berapa kali mereka ditangkap, ditahan, diproses, tapi kok pemerintahnya sendiri tidak tegas mengatakan bahwa ini tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan organisasi atau terlarang organisasi ini. Tidak ada itu. Negara ini dalam kategori sudah dianggap kok seperti diam. Makanya masyarakat menuntut. Kami ini sebenarnya masyarakat yang masih bagian warga negara Indonesia nggak? Yang punya ada kepala pemerintahan nggak? Ada kepolisian nggak? Karena buat apa kita bayar pajak kalau kita sendiri polisinya tidak bisa digunakan? Itu yang dituntut masyarakat untuk mengamankan kita gitu. Demikian pengacara Ranto Simanjuntak. Saya Wendy Lim.